بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، رحمني ورحمكم الله. Insyaallah taala di pagi hari ini akan kita kaji kembali sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa di bulan Ramadan ini kita masih membaca, melanjutkan kajian kita sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Itu dikarenakan istimrarud durus syai'un wali. Istimrarud durus syai'un wali. Berkelanjutannya, berkesinambungannya berbagai macam pelajaran secara khusus suatu kitab yang betul-betul kita pelajari, suatu kitab yang betul-betul kita kaji, itu berjalan berkesinambungan sampai selesai, ini merupakan perkara yang amat sangat mahal. Ya, perkara yang amat sangat mahal. Barakallahu fikum. Sering kita jumpai dan kita alami, kajian kitab seringnya itu putus di tengah jalan. Ya. Nah, kajian kitab itu belum selesai, putus tengah jalan. Mungkin separuh atau mungkin seperempatnya baru jalan sudah selesai. Selesai di sini maksudnya enggak berkelanjutan lagi. Dikarenakan berbagai macam umur, berbagai macam perkara, berbagai macam halangan, mungkin berbagai macam uzur. Barakallahu fikum, sehingga ana pribadi lebih condong untuk memilih melanjutkan kajian kitab kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa enggak masalah Ramadan tausiah ini? Alhamdulillah, ustaz-ustaz yang lain sudah menyampaikan tausiah-tausiah terkait seputar puasa di bulan Ramadan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Demikian pula dibuka lagi kitab-kitab yang lain. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Sehingga anak pribadi lebih condong untuk memilih melanjutkan pembacaan kitab yang sudah berjalan. Walhamdulillah. Tapi ikhwani fiddin rahimana wa rahimakumullah, terakhir telah kita kaji bersama daripada sirah Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang al-jahru bid-da'wah, yaitu dakwah dengan terang-terangan. Di mana ini beliau lakukan, beliau kerjakan murni dikarenakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga di sini ikhwanul fiddin rahimana wa rahimakumullah, ada suatu faedah yang amat sangat besar, ada pelajaran yang amat sangat agung, yaitu apa ikhwan? Bahwasannya amrud diniyun amrun tauqifiyun. Perkara agama ini, urusan agama ini adalah perkara tauqifiyah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam masalah dakwah juga perkara tauqifiyah, perkara ketetapan dari Allah alaihi salatu wasalam. Yang artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasalam dalam menjalankan perintah Allah dalam masalah dakwah, itu semata-mata murni karena perintah Allah untuk mengerjakannya secara terang-terangan. Yang mana sebelumnya beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Artinya Rasul di sini tidak ngarang-ngarang. Ya, dalam masalah dakwah tidak ngarang-ngarang, bukan dari pribadi beliau sendiri. Ya, bukan dari pribadi beliau sendiri. Sehingga di sini menunjukkan yang pertama, perkara agama ini memang betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan-karangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama, sebagai bukti ini, sebagai dalil ad-din yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dalam pelaksanaannya, ya, dalam melaksanakan perkara agama ini pun juga demikian, di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama, bagaimana perintah Allah kepada beliau? Kerjakan dengan sembunyi-sembunyi, sampaikan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Barakallahu fikum. Baik itu pada surat Iqra atau juga yang berikutnya Al-Mudatsir. Ya. Yang berikutnya dengan terang-terangan wa anzir asyiratakal aqrabin dan seterusnya. Artinya sekali lagi, tata cara pelaksanaannya di sini apa? Betul-betul di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyahnya. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu pelajaran, yang rasul saja, nabi saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam cara kaifiyahnya menyampaikannya ini betul-betul di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, beliau tidak mengada-ngada. Bisa dipahami di sini ya? Ini masya Allah, di antara faedah ibrah yang besar, pelajaran bisa kita ambil dalam perjalanan dakwah beliau ini seperti ini. Ya. Barakallahu fikum. Rasul saja tidak ngarang-ngarang, ya. Untuk melakukan ini, melakukan itu, enggak sekehendak hati beliau, bukan, ya. Bukan semata-mata pula dari akal pikiran beliau, ya, alaihi salatu wasallam, bukan sama sekali. Ya, minimalnya dua pelajaran penting. Minimalnya dua pelajaran penting, ya. Barakallahu fikum dalam sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Nah. Dan yang terakhir telah kita baca bersama, bentuk praktek pelaksanaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara terang-terangan, di mana beliau memanggil yaitu suku-suku Quraisy, ya. Beliau sampaikan peringatan, barakallahu fikum, baik itu beliau berikan peringatan ini kepada suku Quraisy secara umum ataupun juga kepada kabilah-kabilah yang ada secara khusus daripada suku Quraisy tersebut. Walhamdulillah, ini yang terakhir kita baca, walhamdulillah. Nah, kita baca yang berikutnya. Naam ya Hisham, kita baca. Siap baca? Barakallahu fikum. Naam, qala rahimahullahu ta'ala. Lamma atamma hadzal inzara. Min huna sanaqra. Sahih? Naam. Lamma atamma hadzal inzar. Tatkala beliau telah menyampaikan secara sempurna peringatan ini, ya. Artinya yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW peringatan kepada manusia secara umum, secara terang-terangan, ya, di hadapan manusia tersebut, ketika beliau sampaikan peringatan tersebut, infadun nasu, infadun nasu, maka manusia pulang kembali, ya. Naam. Watafarraqu, dan berpencar-pencar, ya. Berpencar-pencar pulang masing-masing ke rumahnya, ya. Naam. Dan apa yang terjadi setelah itu, wala yuzkaru anhum, wala yuzkaru anhum, dan tidak disebutkan, tidak diceritakan dari mereka, ya, tidak ada kabar dari mereka, tidak ada berita dari mereka, apa? Annahum abdu ayyamu aradatin. Annahum abdu ayyamu aradatin. Bahwasannya mereka itu merespon dengan apa namanya, sikap penolakan apapun juga. Artinya Pak Ikhwan, secara ringkas tidak ada penolakan sama sekali, begitu ya. Tidak menyikapi, tidak menyikapinya, tidak meresponnya dengan suatu bentuk penentangan sama sekali, tidak ada sama sekali. Ya. Nah. Tayib, enggak kontra begitu ya. Tayib. Au ta'yidi, au ta'yidin lima sami'uhu. Au ta'yidin lima sami'uhu, atau juga pembelaan terhadap apa yang mereka dengarkan. Juga tidak pro, ya. Nah, au ta'yidin pun juga demikian, tidak membela, tidak menolong, tidak membantu, ya. Tidak menanggapi secara positif, ya. Barakallahu fikum, apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, artinya secara ringkas tidak ada pro kontra awalnya, ya. Nah, ketika pergi, ketika pulang, enggak ada pro kontra, ya sudah. Ya, cuma ini saja, siwa ma warada an Abi Lahabin, ya, kecuali apa yang ada pada Abu Lahab, ya, kecuali apa yang ada pada Abu Lahab. Naam, sebagaimana kita ketahui, annahu wajahan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisu, annahu wajaha an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisu, ya, kecuali Abu Lahab yang dia itu menghadapi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kejelekan. Ya, artinya apa? Merespon dengan kejelekan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, menyikapi dengan kejelekan. Maka dia katakan, faqal tabban laka sa'iral yaum. Ya, sebagaimana yang ma'ruf, ya, tabban laka ya Muhammad, atau dalam riwayat dikatakan demikian. Di sini disebutkan tabban laka sa'iral yaum. Celaka engkau di seluruh harimu. Maksudnya bagaimana? Celaka kamu selama-lamanya. Ya. Celaka kamu ini. Selama-lamanya kamu bakal celaka ini. Kata pamannya tersebut. Ya. Naam, alihadza jama'tana? Apakah untuk perkara ini kamu mengumpulkan kami ini? Ya. Ya, apakah untuk perkara yang seperti ini agar kami meninggalkan tuhan-tuhan kami, agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang kami, agar kami meninggalkan ini itu yang ini merupakan warisan leluhur kita? Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami ini? Ya. Meninggalkan tuhan-tuhan berhala-berhala ini? Nah, begitu. Itu yang diingkari. Baik. Fanazalat, maka turunlah ayat pembelaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah. Celakalah tangannya Abu Lahab dengan, dan benar-benar celaka, ya. Yang ada pada Abu Lahab ini, barakallahu fikum. Di sini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan celaka tangannya Abu Lahab. Berarti yang terancam di sini apanya, ikhwan? Tangannya saja. Barakallahu fikum. Terancam dengan azab siksa api neraka. Apakah cuma tangannya saja? Nah, bagaimana Baharis yang belakang? Ha? Tidak. Tapi tangannya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, Baharis nih, Samarindi. Nah, Abu Salman. Eh? Tapi kata Allah tangannya. Bisa tangannya saja. Kok bisa antum melazimkan semuanya? Apa dalilnya? Eh? Tangannya. Allah Ustaz. Ada yang lain? Ini nanti bisa antum pelajari dalam tafsirnya ya, bisa antum buka di sana. Barakallahu fikum, ini menyebutkan sesuatu yang ghalib, sesuatu yang secara umum. Memang yang diazab ya seluruh tubuhnya, bukan cuma tangannya saja. Tapi kenapa disebut tangannya? Secara umum ghalibnya perbuatan kejelekan Abu Lahab karena apa? Perbuatan tangannya. Barakallahu fikum, dengan berbagai macam gangguannya yang kemudian juga disebut pada ayat-ayat yang berikutnya, istrinya juga demikian bahu membahu apa itu menolong Abu Lahab suaminya ini, demikian pula istrinya menyebarkan berbagai macam fitnah ke tengah-tengah manusia. Walhasil tabat yada, ya tangan ini dikarenakan perbuatan itu kebanyakannya dengan perbuatan apa? Tangan. Ini mimbabi taglib ya. Namun secara otomatis semua akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara khusus pada Abu Thalib ini terkait dengan tangannya ini kebanyakan mayoritas perbuatan jelek dikarenakan perbuatan tangan seperti itu. Baik, ini secara ringkas demikian. Nah, ini kan berarti kalian mentakwil juga. Nah, begitu. Ya. Ini syubhatnya Asy'ariyah, ahli bid'ah. Berarti kalian mentakwil juga. Katanya takwil itu bid'ah sesat. Kalian mengatakan kami mentakwil, sesat, menyimpang. Lah kamu sendiri juga mentakwil. Menyimpangkan ayat. Katanya pedoman prinsip ahli sunnah itu berdasarkan nas-nas zahirnya. Iya apa enggak? Kan begitu ya? Ini prinsip kita. Baik. Semua kalam Al-Qur'an, sunnah, kalamun nas itu semua pada dasarnya prinsipnya dihukumi, diambil berpedoman, berpegang pada apa? Zahir kalamnya. Ya. Ya itu betul. Satu. Baik. Barulah demikian. Tapi ya bisa diambil kepada makna yang lain ketika ada penafsirannya. Begitu ya. Barulah hukum tentunya itu juga ini perkara yang kedua bisa antum pelajari juga dalam bab usul fikih atau juga usul tafsir ya, pembahasan masalah ini. Walhamdulillah. Walhasil di sini qani fidin rahimani wa rahimakumullah, pembelaan Allah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wal'iyadzu billah, ini tatkala merespon suatu kebaikan al-haq dakwah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan respon sikap penentangan, penolakan. Wal'iyadzu billah. Coba ini ikhwan. Sejak 14 abad yang lalu ini celaan tersebut kepada Abu Lahab ini hingga hari ini dan hingga akhir zaman. Berapa abad wallahu alam bisawab. Ya, celaan kepada orang yang menentang kebenaran tersebut. Wal'iyadzu billah. Baik. Barakallahu fikum, ini qani fidin rahimani wa rahimakumullah. Respon atau sikap ya yang pertama kali muncul ya setelah Rasul menyampaikan dakwah dengan terang-terangan. Kemudian yang berikutnya. Amma 'ammatu Quraisy, adapun keumuman Quraisy. Keumuman Quraisy. Ini orang-orang Quraisy secara umum ya. Naam. Apa yang mereka dapatkan? Faka'annahum, seakan-akan mereka itu qad asabathum ad-dahsyatu, seakan-akan menimpa kepada mereka itu suatu perkara yang amat sangat dahsyat ya, menimpa kepada mereka ad-dahsyah, yaitu suatu perkara yang amat sangat besar begitu ya. Nah, seperti petir menyambar kepala-kepala mereka ya. Barwafikum wal istighrab, demikian pula suatu hal yang aneh ya, yang asing. Coba sekian lama, ratusan tahun. Ya seperti ini keadaannya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, seperti itu. menyembah berhala dan yang lain-lainnya, adat kebiasaan jahiliyah terus. Kok tiba-tiba ada ucapan seperti ini? Ya, terkejut mereka, heran. Ya, barulah fikum hina fuji'u bihadzal inzari. Hina fuji'u bihadzal inzar. Tatkala mereka dikejutkan, dikagetkan dengan peringatan ini. Ya, dengan peringatan tersebut. Bingung dah, kaget betul mereka dengan ucapan peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dengan beberapa kalimat telah kita baca tadi atau pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah. Ah, ini yang ada pada mereka, ya, bingung. Tayyib. Walam yastati'u an yakhtaru ayya mawqifin tujahu dzalik. Ya. Walam yastati'u, dan mereka tidak mampu. Ya. Tidak mampu untuk apa? An yakhtaru, untuk memilih ayya mawqifin, suatu sikap. Ya. Nah, tujahu dzalika, untuk melawannya, untuk menanggapinya. Ya. Nah, barakallahu fikum, sampai seperti itu. Ya. Sudah berabad-abad keyakinan, kebiasaan, ya, dan macam-macam itu membuat mereka bingung sehingga mereka tidak bisa untuk memilih sikap, menentukan sikap, ya, barakallahu fikum, untuk menghadapi, merespon dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti yang tadi, dalam keadaan bagaimana, ikhwan, enggak pro enggak kontra begitu, ya, bingung, kaget begitu. Walakinnahum lamma raja'u ila buyutihim. Nah, ini. Ya. Fase tahapan yang berikutnya. Walakinnahum lamma raja'u ila buyutihim. Akan tapi mereka tatkala telah pulang ke rumah-rumah mereka. Nah, ini, ikhwan. Suasana yang berbeda sekarang mereka dapatkan. Tatkala mereka sudah sampai di rumah mereka, ya, begitu. Wastaqarrat anfusuhum, dan jiwa-jiwa mereka ini mulai tenang, stabil lagi sebagaimana sejak kala, ya. Nah, tenang di sini kan bagaimana maksudnya? Jiwa mereka tenang itu ya sebagaimana keadaan yang semula, yang dulu-dulu seperti ini, begitu, ya. Barakallahu fikum, sebelum adanya peringatan tersebut. Nah, wa afaqu min dahsyatihim, dan mereka sadar, ya, tersadarkan, siuman dari apa, linglungnya mereka ini dikarenakan berita yang dahsyat tadi, ikhwan, ya. Barakallahu fikum. Mutma'annu, dan mereka sudah tumaknina, ya, ini tenang, ya. Barakallahu fikum. Maka istakbaru fi anfusihim. Istakbaru fi anfusihim. Maka mereka menyombongkan diri-diri mereka. Ya. Nah. Tayyib. Ketika sudah sampai di rumah, demikian keadaannya. Muncul egonya. Ya. Muncul rasa takaburnya, sombongnya tersebut. Begitu. Pada jiwa-jiwa mereka. Tayyib. Dan yang berikutnya. Watanawalu hadhihi ad-da'wata wal inzara bil istighfafi wal istihza'i. Yang berikutnya, ya. Watanawalu, ya, dan mereka mulai menyikapinya, menyikapi dakwah ini dan peringatan tersebut bil istighfaf, dengan meremehkannya, merendahkannya, wal istihza', dan melecehkannya. Nah, begitu. Nah, di ibarat tadi, Pak, ibaratnya tadi setelah diberikan peringatan oleh Rasulullah SAW, mereka linglung, bingung, apa ini? Ya, tapi setelah sampai rumah, nah, ini muncul lagi, ya. Barakallahu fikum, ego yang ada pada mereka, sehingga mereka menyikapnya dengan apa? Menyikapi dakwah dan peringatan Rasulullah SAW dengan menyepelekannya, merendahkannya, menghinakannya. Ya, begitu. Nah. Walhasil dilecehkan, ya, dilecehkan, kan suatu perkara yang baru, begitu, ya, bagi mereka. Allah musta'an. Nah, ini sudah mulai muncul bibit-bibit penentangan secara umum pada orang-orang Quraisy. Nah, maka fakana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza marra ala mala'in minhum. Fakana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra, jika lewat, melewati, melintasi, ala mala'in minhum, melewati orang-orang dari mereka ini, ya. Nah, ketika melewati manusia dari kalangan Quraisy itu, ya, sakhiru minhu, mereka mengejeknya, ya. Nah, ini tahapannya berikutnya, ya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya mereka mulai mengejek secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal awalnya bagaimana? Awalnya enggak punya bantahan, bingung mereka. Kecuali siapa? Abu Lahab saja. Tayib. Nah, walhasil bergeser. Allah musta'an. Sakhiru minhum, maka kemudian mereka melecehkannya. Nah. Waqalu, dan mereka mengatakan, ya, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadzal ladzi ba'atsa Allahu rasula? Apakah ini yang Allah mengutus seorang rasul, ya? Apakah ini rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini rupanya orangnya, ya. Nah, tanya modelnya, tapi apa? Mengejek, menghinakan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ahadza ibnu Abi Kabsyah, ya? Ahadza ibnu Abi Kabsyah? Apakah ini anak cucunya, anak keturunannya Abi Kabsyah? Ya. Naam. Abi Kabsyah nanti akan diterangkan siapa dia, ya, yang dijadikan sebagai bahan olok-olokan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukallamu minas sama, yang diajak bicara di langit, inikah orangnya? Ya. Wa amsalu dzalik, dan yang semisalnya dari berbagai macam bentuk pelecehan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Siapa ini Abu Kabsyah? Wa Abu Kabsyah ismun li ahadi ajdadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ismun li ahadi ajdadihi sallallahu alaihi wasallam, nama salah satu daripada kakek-kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Min jihatil um, dari arah ibu, ya. Artinya salah satu daripada kakek Rasulullah SAW dari siapa? Dari garis keturunan ibunya, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini ada apa dengan Abu Kabsyah ini? Kana qad khalafa dina Quraisyin. Yang mana Abu Kabsyah ini meninggalkan agamanya orang-orang Quraisy. Ya, juga demikian. Jadi Rasul disamakan dengan mereka ini. Karena Rasul meninggalkan apa? Agamanya orang-orang Quraisy. Tayyib, Abu Kabsyah juga demikian. Sebelumnya, dulunya juga demikian. Meninggalkan agamanya orang-orang Quraisy. Wakhtaran Nasraniyah. Ya. Wakhtaran Nasraniyah. Tayyib. Dan apa namanya, memilih agama Nasrani. Nasara, tayyib. Naam. Barakallahu. Artinya apa? Dia ini pindah agama, ya, menjadi Nasrani. Falamma khalafahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fid dini nasabuhu ilaihi. Ya. Falamma khalafahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fid din, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan agamanya mereka, meninggalkan agamanya orang-orang Quraisy ini, ya, tayyib, sudah enggak jalan lagi, sudah, ya, maka nasabuhu ilaihi, maka orang-orang Quraisy menisbahkannya kepada Abu Kabsyah tadi. Karena apa? Sama, ya, meninggalkan agamanya orang-orang Quraisy. Wasyabbahuhu bihi. Dan mereka menyerupakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Kabsyah. Naam. Karena apa? Sama-sama meninggalkan agamanya orang Quraisy. Ta'yiran, ya. Yes. Sebagai apa namanya? Bentuk sindiran, pelecehan, begitu ya. Wahtiqaron lahu, dan juga perendahan, ya, perendahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'nan fihi, ya, wa ta'nan fihi. Dan juga sebagai bentuk yakni tikaman ataupun apa namanya, celaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ini tahap yang berikutnya, ya. Tahap yang berikutnya di mana ini merupakan masih tahap-tahap awal, ya. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah dengan terang-terangan. Baru fikum. Tinggal dua paragraf. Lanjut apa kita hentikan sampai di sini? Lanjut. Baik, insyaallah 10 menit insyaallah. Baru fikum. Nah, qala rahimahullahu taala wastamarra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi. Wastamarra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dakwahnya, ya. Terus, ya, melanjutkan dakwahnya walaupun sudah mulai ada apa? Letupan-letupan bentuk apa? Pelajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bada'a yajharu biha, dan mulai terang-terangan, ya, di dalam berdakwah, fi nawadihim wa majami'ihim, ya. Tayib, di tempat berkumpulnya mereka, ya. Nah, barakallahu fikum. Nawadi, majami' itu sama, ya, maknanya tempat berkumpulnya manusia, tempat berkerumunnya manusia. Barakallahu fikum. Nah, di sentral-sentral berkumpulnya manusia. Nah, beliau sampaikan dengan terang-terangan dakwah kepada mereka. Yatlu alaihim kitab Allah, yang mana Rasulullah SAW membacakan kitab Allah kepada mereka, ya, membacakan, menyampaikan kitab Allah kepada manusia itu. Wa yad'uuhum ila ma da'at ilaihi ar-rusul, ya. Wa yad'uuhum ila ma da'at ilaihi ar-rusul, dan juga beliau mengajak mereka, ya, kepada apa yang diajak oleh para rasul, ya. Juga sama para rasul juga beliau mengajak kepada, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi, ya, ma lakum min ilahin ghairu, ya qaumi wa hayqamku ibudullaha, sembahlah Allah, ibadahilah Allah, ma lakum min ilahin ghairu, yang tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa bada'a ya'budullaha amama a'yunihim, yang berikutnya praktek ibadah, pelaksanaan ibadah, dan beliau mulai menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, amama a'yunihim, di hadapan mereka, ya. Tayyib, di hadapan mereka, di hadapan pandangan mata kepala mereka langsung, ya, terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana yusalli bi fina'il ka'bati. Fakana yusalli bi fina'il ka'bah. Beliau salat di teras Ka'bah, ya. Nah, salat di teras Ka'bah. Barakallahu fikum. Naharan wa jiharan. Naharan jiharan. Di siang hari dengan terang-terangan. Ya, di siang hari dengan terang-terangan. Wa ala ru'usil ashhad, wa ala ru'usil ashhad, dan di hadapan orang-orang yang menyaksikan beliau secara langsung, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini tentang praktek pelaksanaan ibadah juga demikian, sudah mulai terang-terangan juga ditampakkan kepada manusia secara langsung. Wa qad nalat da'watuhu ba'dal qabul, ya, waqad nalat da'watuhu ba'dal qabul. Naam. Barakallahu fikum. Dakwah beliau ini mulai diterima oleh sebagian manusia, ya. Naam. Naam. Sudah mulai diterima oleh sebagian manusia. Wa dakhala 'adadun minan nasi fi dinillahi wahidan ba'da wahidin, ya. Wa dakhala 'adadun minan nas, ya, fi dinillah, dan masuklah sejumlah manusia ini ke dalam agama Allah, satu demi satu, satu persatu, ya. Nah, sejumlah manusia, ya, sudah mulai masuk ke dalam agama Allah, agama Islam ini, satu persatu. Wa hasala baina haula'il muslimin wa baina man lam yaslam min ahli baitihim at-tabaghadu wat-taba'ud, ya. Akhirnya terjadi, sudah mulai apa, terjadi kontra sekarang. Wa hasala baina haula'il muslimin, dan terjadilah, ya, antara mereka-mereka kaum muslimin wa baina man lam yaslam, dan di antara orang-orang yang tidak masuk Islam, ya, min ahli baitihim, dari kalangan keluarga mereka, terjadi apa? At-tabaghud, saling membenci, ya. Nah, saling sudah apa namanya, saling benci, wa tabaud, dan saling menjauhi, saling menyikapi, ya. Barakallahu fikum. Berarti apakah dakwah Rasul itu dakwah memecah belah? Ya, bukan. Justru dakwah Rasul dakwah mengajak kepada keselamatan manusia. Barakallahu fikum. Nah, kepada keselamatan manusia, sehingga yang tidak mau mengikuti beliau itulah yang hakikatnya tidak mau selamat, ya. Itulah hakikatnya yang membuat perpecahan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tahap-tahap awal, ya, dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terang-terangan tersebut. Barakallahu fikum. Insyaallah taala sampai di sini dulu darsuna fi hadzal yaum al mubarak. Semoga bisa kita ambil faedahnya. Semoga bisa kita ambil pelajaran dan kita teladani daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Barakallahu fikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala macam bentuk kemudahannya di pagi hari ini, siang hari ini, dan di hari-hari kita dengan berbagai macam aktivitas yang barokah, yang Allah ridhai, yang membawa kepada keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.